Ibu kalau mau ngomel bilang assalamualaikum ke anak. Enggak ya, oke oke. Nah, oke. Oke. Ibu mulai. Aduh Mas, kenapa? Pulang sampai malam terus. Kapan kamu bisa belajar? Mana tempat tidur enggak pernah dirapikan? Kalau libur kerjaannya hanya nonton TV, main PlayStation. Jadi kapan kamu mau belajar? Nah, dengarkan yang ini. Silakan Ibu. Nak. Mama udah bilang berkali-kali. Mama bosan. Bangun tidur, main game di HP. Siang, bangun tidur lagi, main HP. Malam, main HP lagi. Mama bosan, nak. Sekarang mama tanya, jari-jarimu mau jadi kapalan apa gimana? Siapa yang tadi menebak Ibu Dendi? Udah kelihatan bakat itu ada ya. Tadi betul bahwa kita tadi memilih ibu berdua ini untuk tinggal karena kita akan kurang dimarahi. Malah ibu tadi itu bukan main loh mau marahi anaknya ya. Assalamualaikum. Oke. Ya. Ibu terima kasih banyak. Lihat ya, masing-masing orang mempunyai kekhususan, tetapi tidak berarti mengomeli itu satu-satunya cara mengubah orang. Karena ada salah satu cara untuk membuat anak tertarik berubah adalah dengan memberitahunya tentang harapan orang tua. Mama harapkan kamu tadi itu bisa berlaku seperti ini. Mama ingin sekali kamu menjadi pribadi yang membanggakan. Gitu. Kan bukan mama yang nanti dinilai orang kalau kamu pulang pagi begitu para pencuri berangkat bekerja kamu baru pulang. Juga kan ada orang yang begitu. Nah, kalau berbicara memberitahu anak mengenai harapannya, dia tahu bahwa orang tua memiliki penghormatan. Banyak orang tua memberitahu rendahnya penilaian. Lalu anak itu mau selamat kemana sedangkan dia direndahkan. Jadi kalau begitu angkat dia, semua anak kita memiliki kemungkinan untuk menjadi apapun. Tolong ingat masa peka. Tidak semua orang sama pekanya menjadi rajin, menjadi cerdas, menjadi pekerja keras, tidak sama. Ada yang lebih spiritual lebih awal, ada yang kemudian nanti. Tetapi kasih sayang seorang ibu itu sangat diperlukan. Tidak ada orang hebat yang tidak tumbuh dari keluarga yang penuh kasih sayang. Nah, tiga orang ini tadi sangat berkasih sayang, caranya beda-beda. Untuk ibunda kita yang cantik ini, kita berikan tepuk tangan dulu. Silakan ibu. Terima kasih. Kita break sejenak, kita akan kembali saat lagi, tentunya masih bersama kami di Mario Teguh, Golden Way. Kalau ada orang menasihatkan just be yourself, kita harus hati-hati loh. Kalau myself sekarang lazy self, diri yang malas, itu bahaya sekali menjadi diri saya sendiri. Bukalah dadamu.